قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dosa dihapuskan dengan kehendaknya Allah. yang maha melimpahkan anugerah bagi hamba-hamba yang mengingatnya. Ya Allah, inna kama da'awtani wa najawtani wa barzulaka ala makana minka falakubani. Wahai keturunan Adam, jika kau mengingatku dan berharap kepadaku, kuampuni dosa-dosamu tanpa mempertanyakan lagi. Dialah Allah yang maha menghapus kesalahan hamba dengan hamba mengingatnya. Maka ingatlah Allah, Allah semakin hari semakin jarang disebut lisan, semakin jarang diucap lidah, semakin jarang yang mengingatnya, maka semakin banyaklah musibah, semakin banyaklah kesulitan, semakin banyaklah kegundahan, semakin banyaklah kesedihan, semakin banyaklah kesempitan. Tiada sebab lain kecuali semakin sedikit yang mengingat Allah, semakin sedikit yang percaya kepada Allah, semakin sedikit yang berharap kepada Allah, semakin sedikit yang meminta kepada Allah, semakin sedikit yang menganggap Allah lah yang maha berwibawa, Allah lah yang maha menentukan. Usaha dan berusaha janganlah diam, namun ketahuilah ketentuan tiada lepas dari genggamannya. Yang maha mengetahui berapa jumlah nafasmu, dan dialah yang memberikan setiap nafasmu. Maha mengetahui berapa detak jantungmu akan berakhir kelak. Maha mengetahui berapa hari sisa kehidupan kita yang diinginkannya untuk kita. Berapa hari lagi kita diberi kesempatan untuk rukuk dan sujud kepadanya. Wahai yang hadir dalam perkumpulan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di majlis yang kita namakan majlis Rasulullah, pada dirimu lah harapan Sayyidina Muhammad, pada dirimu lah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan bangkitnya kembali umat. Karena kita di sini selalu mengingat dan membangkitkan semangat untuk kembali kepada sunnah Sayyidina Muhammad, tuntunan Sayyidina Muhammad, ketenangan Sayyidina Muhammad, kedamaian ajaran Sayyidina Muhammad, kerukunan yang diajarkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, budi pekerti terindah, budi pekerti yang paling ramah, budi pekerti yang paling luhur, budi pekerti yang paling suci, budi pekerti yang paling indah, budi pekerti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaihi wa ala alihi. Adin hadirat perintahlah hari-harimu untuk menjadikan dirimu sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluargamu, pada teman-temanmu, dengan handphone, dengan ucapan, dengan tulisan, dengan apapun yang kau miliki. Jadikan hari-harimu matahari dan bulan menyaksikanmu sebagai orang yang membantu dakwah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan bumi yang kau lewati saat ini, mulai keluar dari tempat sampai ke tempat ini, sungguh Allah telah mengharamkan kaki yang melangkah menuju tempat ke jalan Allah diharamkan oleh Allah, Allah dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man al-barat gadamah fi sabilillah haramahullah ala nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdebu, maksudnya melangkah kedua kakinya menuju jalan Allah, majlis taklim, majlis zikir, masjid, salat jamaah, tempat ibadah, silaturahmi islami, ziarah, dan tempat-tempat mulia, tempat-tempat menuju tempat ibadah adalah fi sabilillah haramahullah hatinya diharapkan oleh Allah dari api neraka. Hati-hati, kalau sudah kedua kakinya diharapkan dari api neraka, maka seluruh tubuhnya tidak akan masuk api neraka, karena kaki tidak terlepas dari tubuh. Demikian hati saat seluruh hamba diomongkan, maka ketika tubuh akan masuk neraka, kaki akan diharapkan Allah masuk neraka, tidak jadi buat dia masuk neraka. Kalau kaki sudah demikian termuliakan yang menuju tempat-tempat ibadah, lebih-lebih lagi jiwa yang menuju Allah, yang membantu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bangun salat subuh. Teman-teman SMS barangkali belum bangun salat subuh, yang itu berhasil atau tidak dapat pahalanya. Waktu sholat lainnya saling nasihati bersolat, tidak sholat, hadirin hadirat, jangan seperti itu. Harga yang tidak berarti rupiahnya, tapi hal itu adalah juga membangkitkan syiar daripada ucapan-ucapan yang tidak membawa pahala, bahkan mungkin membawa dosa. Hadirin hadirat, hal-hal yang remeh-remeh seperti itu tidak kecil di saat kau sudah berada di bawah tundukan tangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon Allah SWT menolong dan syukur di mohon aksan kaulah umman darabu amilah salihan wakala ini dan sendiri. Siapa yang ucapan lebih indah dari orang yang mengajak kepada Allah? Ada orang sholat, ingatkan orang sholat, ingatkan orang ibadah, ingatkan orang menjauhi dosa. Tidak ada ucapan yang lebih indah dari itu. Dan beramal saleh dan perkataan mudah orang muslim. Allah menjadikanku dan kalian semua dalam kelompok itu. Amin. Bawa cita-cita Sayyidina Muhammad, bawa kelembutan dan kedamaian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan haji, bulan ini bulan luhur, bulan ini bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudari yang mulia, bangkitlah dari majlis ini dengan membawa semangat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlihat keberkahan berlimpah pada hari-hari ini dan kemudahan dibuka seluas-luasnya oleh Sang Maha Meluas dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kullu man ya'syar Muhammad fi amanin wa salam. Dikatakan oleh para penyair kita, para ulama kita, orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman dan selamat dunia dan akhirat. Orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kecukupan di dalam kehidupannya dan dia akan bersama Rasulullah di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan di bulan ini pula malam yang agung, yaitu malam Nisfu Syawal. Tepatnya malam Ahad yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih dan Bukhari, Sahih dan Bukhari, bahwa Allah mengawasi penduduk bumi di malam Nisfu Syawal, malam 15 Syawal. Allah mengawasi penduduk bumi dan mengampuni semua penduduk bumi kecuali yang menyembah selain Allah dan yang suka bertengkar, punya sifat suka bertengkar dengan orang lain, suka berdebat dengan orang lain yang begitu tidak dapat pengampunan. Semoga kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah. Malam ini sebelum malam Nisfu Syakban sudah diampuni oleh Allah SWT. Ini adalah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya. Ketika suatu malam Rasulullah SAW keluar, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengikuti kemana Nabi SAW pergi. Karena dari sumber-sumber sumber kuburan rapi dan berdoa selalu berkembali ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ada apa ya Rasulullah, doa memanjang sekali itu kuburan rapi berziarah. Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, tahukah kau ini malam apa? Ini malam Nisfu Syakban, malam di mana banyak Allah mengampuni dosa-dosa para hamba-Nya kecuali orang yang menyembah selain Allah dan orang yang suka bertengkar. Banyak riwayat tentang ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di malam Nisfu Syakban itu Allah SWT mencatatkan ketentuan-ketentuan Allah yang akan datang sampai malam 15 Syakban tahun yang akan datang. Apakah hamba itu akan diwafatkan di tahun ini atau akan sampai usianya sehingga malam Nisfu Syakban di tahun yang akan datang, dan rezekinya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Maka para ulama kita mengajarkan untuk memperbanyak doa di malam itu. Maka bila salah diajarkan dengan membaca surat Yasin tiga kali sebagaimana yang saya tidak tahu. Pertama dipanjangkan usia, yang kedua supaya diampuni dosa, lalu diluaskan rezekinya. Bahir dan batin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doa-doa Tuhan surat bantu dikabul oleh Allah. Disunahkan, diajarkan oleh para ulama kita untuk membaca surat Yasin. Kenapa? Karena lebih dari 25 riwayat dari Nabi SAW, riwayat Sunan Bagaimana Bapak Kubro, Ma'ajabul Kabir, Bapak Musnad Ahmad dan lainnya, bahwa Yasin Qalbul Quran. Rasulullah sabda surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran Al-Karim. Maka daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan berguna panjang, baca surat Yasin. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu di malam Nisfu Syakban, malam yang sangat agung, ditentukan ketentuan kita setahun yang akan datang, kita memperbanyak doa kemarin itu insyaallah acara nanti malam Nisfu Syakban sukses. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan di dalam Sunan Al-Kubra oleh Al-Imam Baihaqi bahwa Imam Syafi'i berkata, lima malam mustajab doa. Malam Nisfu Syakban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Satu Rajab, dan malam Jumat. Ada riwayat lain juga artinya malam-malam seperti malam Jumat, dan malam-malam Lailatul Qadar dan lainnya. Namun Imam Syafi'i mengambil lima malam yang jarang diketahui orang. Kalau Lailatul Qadar semua orang tahu malam itu saja doa. Tapi ini seperti malam Satu Rajab, malam Jumat, malam Nisfu Syakban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini banyak orang tidak tahu, malam Idul Adha, Idul Fitri, orang dalam ghaflah, dalam dosa, dalam maksiat, justru malam itu mustajab doa. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita rahasia kemuliaan-kemuliaannya. Karena berpikiran oleh umat Imam Syafi'i tidak tidur malam Lailatul Qadar, karena semua orang tidak tahu. Jadi disebut yang tidak diketahui orang supaya orang tahu. Kita melewati berapa malam Jumat dalam kehidupan kita di saat itu mustajab doa. Hadirin saudara-saudara ibu yang menyediakan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu layak bagi kita untuk memuliakan malam Nisfu Syakban. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Imam Masjid Quba, setiap kali sholat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga. Setiap kali sholat dia selalu membaca surat Al-Fatihah. Dari Al-Quran Al-Ikhlas baru surat lain. Jadi Fatihah Al-Ikhlas baru surat lain. Al-Ikhlas tidak mau lepas. Makmumnya protes. Nama ini kenapa setiap yang surat al-surat dibaca? Ini baru surat ayat. Maka imam berkata, kalau kalian mau aku yang jadi imam, aku pergi. Kalau tidak apa-apa yang jadi imam, aku tidak mau berubah. Maka para makmumnya cinta pada imam ini. Namun sebagian mengadukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ini bikin ajaran baru nih. Ya, gitu. Apa? Setiap istilahnya nanti baca surat al-ikhlas. Baru surat lain. Kenapa al-ikhlas dia dahulukan dibaca terus? Beda. Kenapa al-ikhlas sama surat lain? Kenapa harus al-ikhlas terus? Baru surat lain dibaca. Ambil dengan Rasulullah SAW. Kenapa kalau baca surat al-ikhlas dia setelah Fatihah baru baca surat lain? Dia berkata, ini yang dibuat. Jadi jawapan apa-apa yang sebuah cinta sama surat al-ikhlas. Aku tidak bisa mencari waktu Allah berhati. Maka Rasulullah berkata, buka iya falah kerjanya. Cintanya pada surat al-ikhlas buat memasuk ke dalam surat Allah. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan memaknakan hadis ini menjadi dalil bahwa tidak merupakan hal yang salah bila seseorang memiliki salah satu sunnah yang dia cintai untuk diamalkan. Misalnya dia mengingat pada Yasin yang diceritakan atau malam itu Syaban baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Orang mau baca yang khusus. Kenapa baca surat lain? Ada dalilnya. Yang mengajar kepada seseorang orang orang baca surat ini, baca surat itu, dia khususkan surat itu, dia cintai surat itu, maka hal itu tidak bisa mengatakan membeda-bedakan dalam Allah Subhanahu wa Taala. Tidak bisa dengan dikatakan oleh orang yang mengajar dan segala sebab kalau seandainya itu dianggap membeda-beda dalam Quran, pasti Imam Masjid Quba sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan bukan ia kalau terjadi cintamu pada surat itu akan membuat masuk ke dalam surga. Mungkin mencintai atau membaca salah satu surat tertentu di waktu tertentu tidak bisa dilarang atau dikatakan bid'ah. Justru hal itu sudah diperbolehkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya adalah dari hadis yang kita baca tadi. Inna a'zamal muslimina ilman. Orang muslim yang paling jahat kepada muslim lainnya. Man sa'ala an syai'in lam yuharram fa'urima. Fa'urima bisa lebih soal yang bermakna. Orang muslim yang paling jahat, paling besar dosanya, paling besar kejahatannya adalah orang yang mempermasalahkan hal yang tidak diharamkan jadi haram karena dia mempermasalahkan. Banyak sekarang muncul yang seperti ini, yang mengharamkan mu'min, yang menyalahkan Yesus Syafat, yang menyalahkan Yesus Syafat. Hal yang tidak diharamkan dipermasalahkan hingga menjadi haram. Padahal semuanya adalah syiar. وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَاءَ اللَّهِ إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, sungguh itu bentuk ketakwaan hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini kita memahami bahwa keagungan keagungan syiar di masa ghaflahnya umat sangat dibutuhkan. Kalau zaman dulu sudah kuat imannya muslim-muslimat itu, tapi zaman sekarang di mana orang mau menyerukan nama Allah, di mana kumpulan-kumpulan fikir, lihat kumpulan-kumpulan dosa, lihat perbuatan-perbuatan dosa, lihat dulu ghaflah dan hancurnya umat Muhammad SAW dengan dosa. Hadirin-hadirat umat Muhammad SAW sekarang ini betul-betul menyayang hati sang Nabi keadaannya. Siapa yang berpikir? Siapa yang mengingat Allah? Siapa lagi yang memperluli di barang Nabi Syahban sang Nabi bermunajat? Hadirin-hadirat siapa lagi yang mau baca surat Yasin yang qalbu Qur'an, jantungnya Al-Qur'an? Siapa yang mau semakin tidak terjelas. Isu perkumpulan seperti ini lah yang harus dimaklumkan. Mereka yang tidak suka semoga diberi hidayah. Ini ajaran yang dimuliakan Allah. Para ulama dan imam-imam sangat dibutuhkan menjadi kebanggaan Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Bahkan di alam barzakh diriwayatkan bahwa salah seorang muridnya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali wafat, dia bermimpi jumpa dengan gurunya, yaitu Imam Ghazali. Mimpi tidak sejadi dari tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat hal yang baik maka itu dari Allah. Barang siapa yang bermimpi hal yang baik maka itu dari Allah. Barang siapa yang melihat hal yang buruk maka itu dari syaitan. Barang siapa yang melihat hal yang baik melihat Allah maka itu dari Allah. Kehendaknya dia mengucap alhamdulillah. Yang mimpi buruk hendaknya itu dari syaitan. Hendaknya dia mengucapkan a'udzu atau alhamdulillah dengan syaitan lagi. Sebenarnya sudah itu, maka mimpi buruknya itu tidak akan membawa keburukan apa. Kalau mimpi baik itu dari Allah, maka pahamnya tidak ada. Mimpi baik itu dari Allah dan Allah tidak berdusta. Allah tidak berdusta, maka mimpi baik itu dari Allah patut dipercaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga bersabda diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Membaiki kemenangan maka berani boleh berkawasan syaitan di pada siapa yang melihatku dalam mimpi sungguh dia melihat aku karena syaitan tidak menyebab tidak bisa menyebabku. Dan diwayatkan di dalam Sahih Bukhari salah satu dari bentuk 41 kenabian adalah kemudian kesalahan mimpi yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muridnya Imam Ghazali ketika gurunya wafat, Imam Ghazali memimpi di hadapan Rasulullah SAW untuk para nabi. Para nabi-nabi dari Nabi Musa AS berkata kepada Rasul, ya Muhammad, kau ini berkata ulama umatku keambian dan misori. Kau ini berkata ulama umatku seperti nabi-nabi dan misori. Tentunya bukan derajat kenabian ya. Kenabian orang yang dapat wahyu, tapi kesolehannya, ibadahnya menyerupai para nabi dan misori ya. Tapi bukan derajat kenabian. Rasulullah SAW berkata betul, coba aku pengen lihat salah satu dari umatku yang Muhammad temukan denganku. Aku pengen lihat dia kau bilang kan ulama umatmu bagaikan ulama Bani Israil. Kami ulama Bani Israil kami kata Nabi Musa, kami nabi dari Bani Israil. Kami lihat ya, ulama dari umatmu yang kau katakan seperti kami. Bukan maksudnya derajat sekali dari sebutnya, bukan derajat kenabian, beda derajat kenabian dalam berbeda dari ulama. Tapi ini dari segi ilmu, dari segi ibadah dan lainnya, ulama-ulama Allah Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Imam Ghazali, muridnya yang dilihat dalam ini, kata Imam Ghazali. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, aku mohon ini mau menguji umatmu yang kau katakan dua umatmu. Silakan Rasulullah. Maka berkata Nabi Musa, Masuka, namamu siapa? Maka yang Musa berkata, Ana Al-Hani Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Yusuf. Aku telah waktu hari nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali utus. Maka dengan Musa ini ditanya nama itu gelar. Tanya nama itu gelar, namanya nama bapakmu, nama kakekmu. Aku tidak nama nama menanyakan nama kakekmu, bapakmu, gelar, tidak boleh bertanya. Dia bertanya nama kamu siapa? Bukan nama bapakmu, nama kakekmu, gelarmu. Tidak bertanya itu. Kenapa kau jawab seperti itu? Salah umatmu ini, ulama umatmu ini yang namanya. ke Rasulullah, apakah aku diizinkan menjawab? Silakan. Jawab. Aku berkata kepada Nabi, wahai Nabi Musa, kau ditanya oleh Allah, mengakui kalian ini adalah Musa. Jika kau ditanya oleh Allah, sebetulnya Quran ini, apa itu ditanam oleh Musa? Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yeah.